Aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaanku seorang. Sici sici nemong riko nong ati ni son selawase. Separuh rokok iki yo romong kanggo riko sing sepisan riko natoni rasa polot nyalek riko jaluk sepuro wis ampe kalasan oh sing ketahan. Sing ono lekas putuse selain dirimu kasih tiada yang lain lagi tempatku bersandar diri harus ku pergi membawa nasib. kasih yang malang ini seakan sudah tiada lagi tempat terpijak di bumi ini. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkan, bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon tangguhkan, tangguhkanlah. Senyum sari kok katik ngaleng ngaleng maneng, alasan ngalor ngedol mong tikawe kawe, ison weroh dewe riko suloyo. Son waroh dewe dong riko mangke demen larene. Nomoto bisa ison waco padanhan riko karepno. Nomati bisa son sayangku dan saya.